Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia yang tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita dalam hidup dan kehidupan ini. Semoga insyaAllah seluruh amal ibadah kita, baik di bulan Syaban, bulan Rajab sebelumnya, dan bulan Ramadan ini insyaAllah berterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, hari ini kita masih membincangkan tentang sikap syaitan yang membangkang terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita telah sampai kepada surah Al-A'raf ayat ke-12 dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Para pendengar rahimakumullah, betapa besar dosa yang telah dilakukan oleh setan dalam pembangkangannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebabkan oleh sikap angkuh dan sombongnya. Entah dari mana logika didapatkan oleh setan sehingga ia mengatakan, oleh iblis sehingga ia mengatakan bahwa dia lebih mulia daripada Adam. Entah dari mana pula asalnya iblis ya, sampai mampu berkesimpulan bahwa api lebih mulia daripada tanah. Inilah dosa yang pertama sekali dilakukan oleh makhluk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dosa sombong. Dan sifat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat sombong, angkuh, ujub, takabur, dan riya. Karena ini semuanya adalah dosa-dosa yang bisa-bisa menyeret seorang hamba itu kepada perbuatan syirik. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, "Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya." Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan pada dirimu adalah syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bukan kecil dalam artian dosanya kecil, tetapi karena kecilnya sehingga dia tersembunyi." Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa syirik yang tersembunyi itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dia adalah riya atau sombong itu tadi. Nah, para pendengar rahimakumullah, banyak sekali orang-orang yang mengangkuhkan, menyombongkan jabatannya, mengira bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki sesuatu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa. Sebenarnya lah kita ini adalah makhluk yang dhaif di hadapan Allah, yang tidak memiliki apapun. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita adalah sebenarnya berisikan dengan kotoran. Bahkan perut kita sekalipun, kemana-mana kita adalah orang manusia atau makhluk Allah yang membawa kotoran. Jadi sebenarnya kita ini adalah makhluk yang paling hina. Dan lebih hina lagi apabila seorang hamba itu menyamakan dirinya dengan setan, dalam artian menyombongkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan di hadapan makhluk yang lain. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sangat menarik kita bahas pada hari ini, dan di studio telah hadir Ustaz Safiyar yang akan memberikan kontribusinya terhadap ayat ini. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz. Di mana ayat ini sebetulnya menganjurkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap Kalau kita mau bersikap seperti setan, berarti kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu? Kemudian, kalau kita benar-benar kita dengan pembahasan ayat sebelumnya, Al-A'raf ayat 12, ya, manusia Allah muliakan, berarti jangan sampai dengan kemuliaan itu menjadikan kita termasuk orang yang angkuh sombong. Kita lihat bagaimana dulu Qarun. Qarun orang yang abid begitu luar biasa. Dia banyak memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku satu keberkahan, ya Allah berikan aku satu nikmat. Allah berikan nikmat sesuai dengan ibadahnya dia itu. Kemudian dengan nikmat yang dia berikan, dia lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas harta-hartanya ya itu menimbun dia sehingga dia mati. Jadi kalau kita mengedepankan ujub riya kita, otomatis kita termasuklah dari golongan setan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada satu hal yang dapat saya tangkap dari penjelasan Ustaz tadi, bahwa rentetan ayat yang kita bahas dari ayat 10, 11 dan 12 hari ini menjelaskan bahwa betapa sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Ia berikan itu mampu meredam sikap sombong, gitu betul, ya. Betul, betul. Dan sebaliknya, orang-orang yang sombong kepada Allah atau di hadapan manusia itu sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Benar, benar, benar sekali. Jadi dalam satu sisi yang lain, kalau kita lihat di mana harapan dalam agama, bagaimana seorang mukmin itu bisa memformalisasikan dalam kehidupannya bentuk dia itu apa, tawadu, serah diri, bentuk daripada ya meredam kesombongan ya. Bagaimana Islam itu mengajarkan wa nahnu minal muslimin, ya kita ini termasuk golongan orang yang pasrah. Jadi kalau kita lihat ketika kita ruku sama-sama sujud, salat juga mengajarkan kita harus tawadu, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekadar dalam bentuk sholatnya saja, akan tetapi buah dari sholat itu bisa benar-benar memberikan buah yang menjauhkan sifat kita apa, sifat dengki, sifat sombong kita, kan begitu. Yang Ustadz sampaikan pertama kali, Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan kepada umatnya dengan satu hal yang sepele saja. Apa? Yaitu sifat riya. Riya ini menunjukkan orang yang sombong. Betul. Kita tengok Fir'aun laknatullah yang sekarang masih ada muminya, Ustaz, ya, yang masih dapat kita persaksikan kalau kita kunjung ke Mesir. Di situ kita melihat alangkah hinanya begitu dulu Fir'aun yang luar biasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan Ramses ke-13 ini, akan tetapi karena dia sanggup menyatakan dirinya Tuhan, kan begitu. Lantas apa? Air ya, Laut Merah menenggelamkan beliau dengan bala tentaranya. Ini jangan sampai ya gitu, jangan menunggu sakaratul maut kita harus mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada nyawa di kandung badan kita, kita gunakan baca Al-Quran, kemudian kita banyak taubat kepada Allah, istighfar, kan begitu. Nabi aja sendiri banyak taubatnya, noh konon kita manusia yang banyak kesalahannya. Itu mungkin tambahan dari kami. Iya, memang menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Safiyah, bahwa sebenarnya lah sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itu tidaklah membayar daripada nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Sebenarnya lah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu lebih menunjukkan sifat tawadhu dan sifat rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita kembali kepada ayat ini, Ustaz, di sini dijelaskan bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam tanda kutip merasa aneh ya ketika melihat kok si iblis ini tidak mau sujud. Ya. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Tentu sujud, perintah sujud baik itu kepada malaikat dan kepada iblis di sini terhadap Adam bukanlah sujud ibadah, tapi adalah sujud takrim yang pernah kita bahas dahulu di dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan juga tentang tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini. Ya, jadi di sini ada semacam suatu pertanyaan yang itu ihanah. Ya, suatu pertanyaan yang menghinakan daripada setan itu tadi, tidak ada hal sesepele apapun, tidak ada yang menghalangimu. Iya. Kok kamu nggak mau sujud, gak kan mau begitu? Sujud. Iya. Artinya kalau kita tarik kepada manusia, Ustaz, sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Iya. Ya, Allah berikan kesehatan di dalam tubuh kita. Allah berikan kepada kita keleluasaan untuk beribadah. Alhamdulillah, khususnya di kota kita ini sekarang mendapatkan masjid itu sangat mudah. Yeah. Bahkan di dalam satu jalan ada beberapa masjid. Betul. Mengapa kok manusia itu masih tidak mampu menyempatkan dirinya untuk sujud kepada ya? Allah? Mentawadhu'kan, merendahkan dirinya, kata Ustaz Safir tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ini kan kalau kita tarik kepada kehidupan kita sehari-hari, kan pertanyaannya ini sebenarnya juga menyinggung kepada kita. Yeah. Apa yang menyebabkan manusia itu tidak sempat sejenak saja untuk bersujud, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya, benar sekali, Ustaz, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, kalau dalam segi bahasanya mengatakan pertanyaan yang ingkari, ya, yang istifham ingkari, istifham ingkari, apa, menundukkan orang, kan, seharusnya. Tambah di sini, ya, ana khairu minhu khalaqtani minan nar. Sesungguhnya ya Allah, engkau itu lebih mulia. Namanya setan, banyak aja kelahnya, ya kan begitu. Jadi kita jangan hidup itu banyak apa, kelah yang sini. Kalau memang salah, kita katakan itu salah. Jadi kan gitu. Ini mengajarkan juga bagaimana setan menipu kita. Jadi banyak kita berkelah-kelah. Contohkan apa? Kamu enggak sholat hari ini. Kita katakan saya enggak sholat, kan begitu. Kita bertobat. Ini tidak, saya tadi capek kali, saya ngurus anak, ngurus istri, nyekolah ini, cari makan, alasan kan begitu. Jadi harapan kita ini jangan dijadikan untuk beribadah kepada Allah banyak alasan. Tentunya bagaimana kalau sekiranya Allah beralasan, aku beralasan tidak memberikan rezeki kepada hari ini, aku sibuk sekali, sibuk. Tentu ini tidak terjadi, ya. Tapi kalau sekiranya itu terjadi, ya, dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mustahil di hadapan Allah, maka ini sangat bisa menghancurkan kehidupan manusia. Itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan Ustaz Safiyah tadi sangat menarik memang, para pendengar rahimakumullah, bahwa kesombongan iblis, ya, ini haruslah kita kikis habis dari dalam diri kita, kan begitu, Ustaz? Betul, betul. Ya, sifat-sifat syaitaniyah, ya, yang bisa membawa kita kepada kehancuran, ya, itu harus segera kita enyahkan dari diri kita. Betul. Nah, menarik juga, Ustaz, tentang sifat sombong ini. Banyak sekali orang merasa dirinya itu hebat, ya, merasa dirinya super. Dia lupa kalau sebenarnya dia itu tinggi karena ada orang yang rendah, ya, begitu. Dia menjadi kepala karena ada anak buah, betul, begitu. Kalau sekiranya tidak ada anak buah, kan dia tidak akan menjadi kepala. Artinya apa? Marilah kita bersifat seperti pohon. Ya. Ke pohon itu kita lihat cabangnya di atas, kita lihat batangnya, kita lihat daun dan buahnya. Dan sebenarnya yang kelihatan di atas ini itu ditopang oleh yang bawah. Ya, yang bawah, yang paling mendasar, yaitu adalah akar. Artinya walaupun kita berada sedang dalam posisi di atas, kita sedang menikmati amanah yang diberikan rakyat kepada kita, maka janganlah kita menganggap bahwasanya kita mencapai puncak itu semata-mata karena upaya kita. Tetapi ingatlah orang-orang yang di bawah kita, yang mendukung kita untuk ke arah itu. Jangan sudah naik lupa sama yang ini, ya. Seperti yang Ustadz singgung tadi di awal, Ustadz, berkaitan dengan kisah Korun. Yeah. Ini kan kisah yang sebenarnya diabadikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibrah sepanjang masa, kan gitu, betul, Ustadz, betul. Ya? Nah, kalau kita lihat Korun ini kurang apa kayanya. Yeah. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu, bahwa kursi dan singgasananya itu pun terbuat dari emas. Yeah, tahta daripada Korun itu sendiri pun mengalahi tahta daripada Fir'aun ketika itu. Betul. Namun demikian, dalam sekejap saja Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Sehingga sampai sekarang kalau kita jumpa menggali tanah, kita jumpa ada emas atau apa, kita sebut dengan harta karun, gitu. Begitulah sekali. Karena kayanya si Korun itu. Namun, ya, dengan kesombongan yang ada pada diri Korun, Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Jadi pada pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, semoga puasa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini nantinya dapat meredam sifat-sifat syaitaniyah kita, sifat-sifat hayawaniyah yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak pernah menyombongkan diri kita, baik itu di hadapan manusia, apalagi di hadapan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya lah hidup kita di muka bumi ini sementara dan terbatas pada waktu yang amat sangat singkat. Oleh karena itu, marilah kita menghambakan diri kita kepada Allah sebagaimana yang pernah kita nyatakan senantiasa di dalam solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Meminta tolonglah kepada Allah dan sembahlah Allah, insyaAllah pertolongannya akan datang kepada kita. Semoga bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu, dan hari ini kita menjadi muslim yang lebih baik daripada hari-hari kita yang telah lalu. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustaz Safiar, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih. Ala husni istima'ikum, dan ikutilah terus kajian ini setiap subuh di dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah kita tetap mengudara. Semoga semuanya ini menjadi pencerahan bagi kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.